mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah dan ia beramal soleh dan ia menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Ayat ini menjelaskan bahwasannya tidak ada seorang pun yang terbaik perkataannya dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia beramal saleh. Kedudukan da'i menjadi mulia. Kedudukan orang yang bergelut di dalam dakwah, berkecimpung di dalam dakwah, menata dakwah, dalam upaya agar manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar manusia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan satu amalan yang dinilai sebagai bentuk ibadah yang agung, ibadah yang sangat besar nilainya. Sesungguhnya orang yang berdakwah, ia menyeru, mengajak manusia bukan untuk mengikuti dirinya. Ia mengajak manusia, menyeru manusia, menyeru orang lain, mengajak orang lain, bukan untuk kemudian membuat fanatisme kelompok agar ia ikut kelompok dari da'i tersebut, bukan. Seorang da'i ilallah menyeru, mengajak orang lain, mengajak segenap manusia dalam upaya untuk menjadikan orang tersebut, orang yang diajak tersebut, beribadah, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada lain, tidak ada sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerukan tauhid, pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk menghilangkan kesyirikan dan menjauhi para pegiat kesyirikan. Seorang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mengajak manusia untuk mengamalkan, mencintai, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjauhi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh mulia tugas para du'at ila Allah taala. Dan tugas inilah yang diemban oleh para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kenabian, tugas para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa melihat apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, hadhihi sabili ad'u ilallah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, Wasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku. Saya mengajak menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah. Para ulama menyebutkan ala basiratin ay ala syar'i. Di atas syariat. Berdasarkan syariat. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dan maha suci Allah. Dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Faqauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan wa manittaba'ani. Dan orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah. Ini bersambung kepada dhamir yang terdapat di dalam kalimat ad'u ila Allah. Merupakan bentuk atof pada dhamir kalimat ad'u ilallah. Qala fa fiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wasallam humud du'atun ilallah ta'ala. Maka di dalam ayat tersebut mengandung dalil. Sesungguhnya atba' para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam humud du'atu, mereka adalah para dai ilallahi ta'ala. Mereka adalah para dai ilallahi ta'ala. Maka siapapun yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia memiliki tugas sebagaimana tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ad'u ila Allah. Saya menyeru ke jalan Allah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kita semua orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah bahagian dari du'at ilallah. Kita merupakan bahagian dari du'at ilallah, bahagian dari para dai, orang-orang yang mengajak menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan beberapa tingkatan berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Tidak sama. Karena apa? Berdasarkan kemampuan masing-masing. Karena dari segi kapasitas keilmuan mungkin sudah berbeda. Dari sisi kemampuan menyampaikan mungkin sudah berbeda. Dari sisi kesempatan, keluangan waktu, mungkin juga berbeda. Artinya apa? Peran sebagai da'i tetap melekat. Meskipun tugas sebagai da'i tersebut tidak sebagaimana tugas diemban oleh seorang ustadz. Misalnya, yang menyampaikan dakwahnya melalui media-media yang ada, baik melalui mimbar atau majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, atau melalui tulisan. Para ustadz pun tidak semuanya, mungkin semuanya menyampaikan lewat tulisan. Ada ustadz-ustadz yang memiliki keterbatasan sehingga tidak menyampaikan dakwahnya melalui tulisan. Maka dakwah melalui tulisan disampaikan oleh yang memang memiliki kemampuan secara keilmuan, memiliki memang capable, artinya memang dia mampu secara keilmuan, secara kemampuan teknis menulisnya pun mampu, sehingga ia bisa menyampaikan lewat tulisan. Tergantung tingkatannya, tergantung kemampuannya, tergantung keterbatasannya. Tidak semuanya harus seragam. Tetapi intinya bahwasannya kita sebagai pengikut Rasulullah SAW memiliki tugas untuk menyampaikan risalah ini kepada orang-orang di sekitar kita. Memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat beragamnya kemampuan, melihat perbedaan keahlian yang dimiliki, mungkin saja ia sebagai dai tetapi ia mengelola media sosial, bisa. Tidak kemudian ia menyampaikan dakwahnya melalui lisan di mimbar atau di majelis-majelis taklim. Mungkin. Ia mengelola media sosial. Ia menjadi juru dakwah. Menyampaikan pesan-pesan agama yang mulia ini. Atau bahkan mungkin ia hanya mampu sebagai penjaga keamanan misalnya. Intinya ia bertugas sehingga proses dakwah itu bisa berlangsung dengan lancar. Tidak ada gangguan keamanan. Orang yang belajar, orang yang taklim merasa tenang. Karena apa? Sepeda motornya ada yang jaga. Ini adalah bentuk partisipasi di dalam proses keberlangsungan sebuah dakwah. Banyak cara, banyak sesuatu yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi di dalam dakwah ini. Untuk partisipasi aktif di dalam dakwah ini. Dan apapun kontribusi kita ini, selama itu dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya faktor keikhlasan sangat penting. Karena ad-da'wah ilallahi ta'ala ibadatun azimatun. Yang namanya ibadah, tentu kalau ingin diterima, ia harus ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Al-ikhlas lillahi ta'ala. Dan karena ia bentuk ibadah, maka dakwah itu pun harus bersendikan kepada ittiba', mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas dakwah. Maka apapun yang dilakukan oleh kita, selama kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dakwah ini bisa berkembang, dakwah ini bisa diterima di tengah masyarakat, ini adalah sebuah kontribusi yang sangat berarti. Dan kita berharap Allah nanti yang akan membalas dari setiap amalan dalam bentuk partisipasi aktif di dalam dakwah ini. Ya ibaratkan sepeda. Sepeda itu kan ada bannya, ada rodanya, ada stangnya, ada joknya. Bahkan ada pentilnya. Di bannya ada pentil. Jangan dianggap kecil pentil ini. Memang barangnya kecil. Tapi jangan dianggap remeh. Coba sepeda. Gak ada pentilnya. Kira-kira bisa berjalan dengan normal? Ya. Maka demikian pula di dalam dakwah ini. Jangan kemudian kita menganggap remeh amalan seseorang yang mungkin menurut kita. Ah, sepele itu. Tapi sebenarnya ia memegang peran yang penting. Yang kita tidak sadari. Betapa pentingnya sehingga bisa ya, dakwah itu berlangsung dengan baik dan tertib. Ya. Inilah yang perlu kita sadari bahwasannya sebagai du'at ilallah, orang-orang yang memang bergiat ya, di dalam dakwah mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu menyadari bahwasannya dakwah yang kita pikul ini, dakwah yang kita emban ini adalah untuk bisa menjadikan kita semua dan orang-orang yang kita ajak selamat di dunia dan akhirat. Menyelamatkan kita, menyelamatkan orang lain ya, dari siksa api neraka. Karena apa? Karena yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Bahwasannya yang diseru, yang diajak, yang disampaikan. Ya, adalah ala basiratin. Atas dasar basirah. Yaitu al-ilmu syar'i. Ilmu syariat. Ini juga perlu. Ya. Maka kita harus benar-benar ya, memperhatikan ya, tentang bagaimana orang-orang di luar kita yang sedemikian gencar mendakwahkan pemahaman mereka. Karena kita harus menyadari sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Ya. Du'at, para penyeru itu ya, terbagi kepada tiga asnaf. As-sinfun awal, golongan yang pertama, hum ahlul basirah. Para da'i yang mereka tergabung ke dalam ahlul basirah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-108 tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Al-ayah. Yang kedua, ada yang disebut dengan du'atul jahli. Para da'i yang jahil. Tidak memiliki kapasitas keilmuan. Tidak memiliki kefakihan. Dalam beragama. Ya. Modalnya hanya retorika bisa berbicara. Jangankan berbicara tentang amalannya. Dari sisi keilmuannya pun. Belum layak untuk menjadi da'i. Ya. Amalannya lebih lagi. Ya. Du'atul jahli. Yang ketiga, du'atul fitnah. Wad-dolal. Du'atul inhiraf. Ya. Para du'at, para da'i yang mereka itu menebarkan fitnah, kesesatan. Du'atul inhiraf, para da'i yang mengajak kepada penyimpangan. Na'udzubillah. Para da'i khawarij, para da'i dari kalangan Syiah Rafidah, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka menyeru kepada pemikiran-pemikiran, faham-faham mereka, untuk kemudian menyesatkan umat, menyimpangkan umat dari ajaran yang lurus dan benar. Nah, semoga kita masuk dalam barisan yang pertama, yakni sebagai da'i, mereka adalah ahlul basirah, yang memang mengajak manusia untuk berjalan di atas basirah, di atas ilmu syar'i, melakukan pengamalan, melakukan amalan sesuai dengan yang dibimbing atau ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak keutamaan dari para da'i yang mengajak di atas basirah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari kalian satu umat, sekelompok manusia, sekumpulan manusia, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Lihat, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Tugas da'i, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ini ad-du'at ila Allah. Jelas sekali yang diserukan adalah kebaikan, yang ditebarkan adalah kebaikan, baik menebarkan dalam bentuk lisanan, menebarkan kebaikan itu dalam bentuk lisanan, memberikan taujihat, bimbingan, nasihat, atau menebarkan kebaikan itu dalam bentuk perilaku kita sendiri. Benar-benar perilaku kita menjadi contoh, menjadi teladan di tengah masyarakat. Kalau seseorang tidak bisa membantu apapun di dalam dakwah, cukup misalkan dia tidak membuat masalah, itu saja sudah luar biasa kontribusinya. Tidak berbuat apa-apa, sudah. Satu saja, tidak membuat masalah, itu sudah kontribusi yang luar biasa untuk dakwah. Karena kalau sudah ada yang bermasalah, aduh. Ya subhanallah. Harus ngurus yang punya masalah, harus ngurus ini. Jadi menambah, minimal diri kita tidak menjadi sumber masalah, itu sudah luar biasa kontribusi untuk dakwah salafiyah itu. Sehingga berbagai bentuk ta'awun, diantaranya itu tadi. Ya. Tidak menjadi sumber masalah adalah menjadi bahagian dari ta'awun itu sendiri. Kenapa? Karena dia berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, menampilkan akhlak yang baik, sehingga tidak menimbulkan masalah di tengah dakwah, khususnya di tengah salafiyin. Yang lebih merepotkan lagi kan, melakukan sesuatu dinilai oleh masyarakat umum, akhirnya yang terimbas adalah ikhwah semuanya, dakwah semuanya. Karena perbuatan seseorang, dakwah yang terimbas. Oh, itu yang ngaji di sana. Oh, itu yang suka pengajian di sana. Oh, itu kelompoknya di sana. Terkena semua. Kena getahnya. Na'udzubillah. Jadi ketika kita tidak menciptakan masalah, ketika kita tidak menjadi sumber masalah, itu kontribusi yang sangat luar biasa untuk dakwah ini. Maka mari kita bersama-sama untuk menata diri kita, keluarga kita, sehingga benar-benar bisa menjadi teladan, bisa menjadi uswah hasanah di tengah salafin maupun di tengah masyarakat. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, satu contoh saja, satu contoh kecil, kita menaruh sepeda motor, parkir di tempat parkir umum. Mungkin kita belanja apa, belanja sesuatu, ya. Kemudian kita memarkir kendaraan kita. Gitu. Setelah selesai berbelanja, kita ambil kendaraan. Ya. Kita serahkan uang 5.000 rupiah. Misalnya, sepedanya sepeda motor nih. 5.000 rupiah. Atau di sini parkir berapa sepeda motor? Hah? 2.000. Kita beri 5.000. Kalau kita menunggu, itu hak kita. Menunggu kembalian. Itu hak kita. Tapi begitu kita melihat petugas parkir cari-cari kembalian, kemudian kita katakan, Pak, sudah Pak. Yang 3.000 untuk Bapak saja. Kira-kira persepsi pada tukang parkir itu kepada kita negatif atau positif? Negatif apa positif? Positif. Oh, Masya Allah. Modalnya 3.000 loh. Saya yakin kalau uang 3.000 itu tercecer di jalan, kira-kira mau dicari atau tidak? Kira-kira, waduh, 3.000-nya jatuh tadi. Mungkin di sana, di tempat toko sana. Ayo kita cari. Kira-kira akan seperti itu? Tidak kan? Artinya apa? Uang 3.000 itu bagi kita sesuatu yang ringan lah. Sesuatu yang insya Allah ringan. Tapi dengan 3.000 rupiah itu kita serahkan kepada bapak parkir itu. Bukannya kita ingin dipuji oleh manusia, tidak. Niat kita ingin bersedekah. Tapi dengan keikhlasan kita tersebut, akan terpancar pada bapak parkir ini. Oh, yang berjubah, yang berkopiah putih. Ya. Seperti itu. Ya. Besok lusanya seperti itu lagi. Udah Pak, kalau ada kembalian, bawa aja. Akhirnya, kalau istilah dagang, brand image ya. Stempelnya itu melekat. Peci putih. Ini, bapak ini, mesti. Kalau ada kelebihan parkir, akan diberi. Parkirnya pun akan pasang badan kok di tengah jalan. Bentar. Wah, semangat kan? Semangat. Tapi setidaknya kita sudah memberi modal untuk dakwah. Bahwasannya kita membuat persepsi yang sangat positif kepada masyarakat bahwasanya inilah salafi seperti itu. Bukan kita meremehkan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang 3.000, tidak. Kita niatkan untuk sedekah. Kita niatkan dengan ikhlas. Dan kita berharap Buah dari keikhlasan itu adalah kembali kepada dakwah. Bahwasanya orang-orang yang begini itu kalau dia berurusan tentang masalah uang kembalian, udah. Dan pas dengan kita harapkan, ya, image-nya jadi positif. Dengan bermodal 3.000. Kalau hatinya sudah tersentuh oleh perbuatan kita, kalau hatinya itu sudah menerima dengan kita, besok lusa kita parkir sepeda motor, gratis. Bukan. Kita malah kalau mau digratiskan nggak mau. Bayar. Kalau ada 10 ribuan, udahlah 10 ribu buat Bapak aja. Kenapa? Karena kita sedang, kalau kita istilahnya cara marketing, sedang investasi sosial. Sebab nanti ada kelanjutannya. Apa? Besok kita parkir sepeda motor lagi, kita sudah siapkan ini buletin. Sambil mengasihkan uang 10 ribuan, Pak, udah jangan dikembalikan dah. Oh iya, Pak, ini ada bacaan nih. Bagaimana tata cara wudu yang benar? Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak ya. Oh iya, matur nuwun. Terima kasih. Hatur nuhun kalau di sini. Berkelanjutan dakwah. Kira-kira akan menolak ketika kita beri buletin? Sementara ini persepsinya sudah sedemikian positifnya kepada kita. Kira-kira akan menolak? Oh, enggak usah. Kira-kira akan begitu? Pasti akan terima. Dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa penasaran pada diri orang tersebut untuk ingin tahu apa sih sebenarnya, ajaran apa sih yang diajarkan oleh di pengajian itu. Oh, ini buletinnya. Oh, ini tulisannya. Tata cara wudu yang benar. Oh, begini. Walhamdulillah. Dibawa ke rumah. Di rumahnya mudah-mudahan dibaca oleh istrinya. Mudah-mudahan dibaca oleh anaknya. Mudah-mudahan dibaca oleh saudara-saudaranya. Walhamdulillah. Dakwah. Kelihatannya hubungannya dari 3.000 rupiah ya. Berawal dari 3.000 rupiah. Tetapi kita sedang melakukan investasi. Dan investasi 5.000, investasi 3.000, investasi 10.000 itu investasi yang... Bukan kita meremehkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menganggap itu adalah sesuatu yang murah dibandingkan ketika orang ini kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab buletin yang kita sebar. Dia kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal berwudu misalnya. Subhanallah. Bahkan bila perlu mungkin dia nanti Allah berikan hidayah, dia ingin taklim dengan kita. Wah, subhanallah. Kita akan mendapatkan unta merah. Kan begitu? Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis dalam Sahihain. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Naam. Seandainya ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu pada zaman masa saat itu adalah sebuah kendaraan yang sangat-sangat tinggi harganya. Sangat bernilai. Maka orang yang kemudian dengan sebab kita seseorang mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita, maka kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari unta merah. Lebih baik. Khairun lak. Itu lebih baik bagimu dari mendapatkan unta merah. Artinya apa? Nilainya lebih dari unta merah. Subhanallah. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita berlomba-lomba untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolonglah kalian. Alal birri wa taqwa, dalam hal kebaikan dan perbuatan takwa. Amaliyah takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berlomba-lomba untuk mewujudkannya, mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Didik diri kita, keluarga kita, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di dalam dakwah ini. Tidak kemudian mencabik-cabik sufuf barisan salafiyin. Tidak kemudian membuat onar di tengah masyarakat umum. Ya. Mari kita bersama-sama berusaha. Ya. Ba'dallah, berusaha. Ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, memberikan taufik hidayah kepada kita, ya, sehingga di dalam menjalani dakwah ini Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan, ya, bisa terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.